Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang keterangan objek atau tamyiz. Bila hal menjelaskan tentang keadaan atau kondisi, maka tamyiz digunakan ketika kita ingin menjelaskan atau menegaskan zat atau objek yang dimaksud. Contoh penggunaan tamyiz. Toba hamidun nafsan. Hamid itu wangi tubuhnya. Kata nafsan merupakan tamyiz karena ia menegaskan apa yang wangi dari Hamid. Karena bisa jadi yang wangi adalah pakaiannya, rumahnya, mobilnya, dan lain-lain. Ketika ditambah kata nafsan, maka jelaslah yang wangi adalah tubuhnya. Contoh lainnya, jika kita katakan, Toba hamidun kitaban. Hamid itu wangi bukunya. Selain untuk mempertegas zat, tamyiz juga berfungsi ketika kita ingin menjelaskan benda yang dimaksud setelah penyebutan angka atau jumlah. Contohnya, Malaktu tis'aina na'jatan. Aku memiliki 90 ekor kambing. Maka kata na'jatan disebut dengan tamyiz karena ia menjelaskan zat apa yang dimaksud dari pernyataan 90 ekor. Artinya yang dimaksud adalah kambing, bukan kucing, sapi, atau kerbau. Karena kalau kita hanya mengatakan malaktu tis'aina, aku memiliki 90. Tentu orang akan bertanya, 90 apa? Walaupun secara i'rab kalimat tersebut sudah sempurna, sudah lengkap fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Dikarenakan tamyiz menjelaskan zat, maka ia harus dari kelompok isim jamid. Tidak mungkin tamyiz dengan isim mushtaq, seperti isim fa'il, isim maf'ul, masdar, dan sebagainya. Ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan tamyiz, yaitu tamyiz harus nakirah, kemudian tamyiz harus dari isim jamid. Berikut contoh-contoh penggunaan tamyiz dalam kalimat. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid itu mengalir keringatnya. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Bakr itu berlapis-lapis lemaknya. Ishtaraitu 'ashrina baqaratan. Saya membeli 20 ekor sapi. Zaidun akramu minka aban. Bapaknya Zaid lebih mulia darimu. Ishtaraitu ritlan aslan. Saya membeli 1 liter madu. Tasaddaqtu bisa'in tamron. Saya bersedekah 1 sok kurma kering. Mahmudun ajmalu minka wajhan. Wajah Zaid lebih tampan darimu. Karuma Zaidun nasaban. Zaid itu telah mulia nasabnya. Dan yang terakhir, syaribtu kuban ma'an. Saya telah meminum segelas air. Berikut ini kaidah yang berlaku untuk adad dan ma'dud. Bilangan yang tamyiz hanya berlaku untuk bilangan dengan jumlah 11 sampai 99. Bilangan 11 sampai 99 sendiri, ma'dudnya adalah mufrad mansub. Contohnya, Ra'aitu ahada asyara taliban. Saya melihat 11 siswa. Fil kitabi tis'un wa tis'una safhatan. Di dalam buku ada 99 halaman. Untuk bilangan 3 sampai 10, ma'dudnya dihukumi jamak majrur. Contohnya, Safartu sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Saya pergi 7 malam, 8 hari. Untuk bilangan 100, 1000 dan kelipatannya, ma'dudnya dihukumi mufrad majrur. Fisanati khomsatun wasituna wa thalathumi'ati yaumin. Dalam setahun ada 365 hari. Contoh tamyiz dalam Al-Quran. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Demikian dars yang ke-16. Semoga bermanfaat.